saya udah maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji kitab suci Al-Quran berasaskan tafsir Sya'rawi. Kita telah sampai ayat 60 dari surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila shaliha fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Pendengar yang dimuliakan Allah, kecuali ini berarti dispensasi, pengecualian yang disebutkan terkait dengan ayat sebelumnya. Artinya apa? Orang yang tidak bertuhan pasti hancur. Itulah kesimpulan ayat sebelumnya. Fasofa yalqauna ghayya. Fasofa yalqauna ghayya. Mereka kelak akan dibinasakan, menemui kehancuran, menemui kesengsaraan. Kapan manusia tidak sengsara? Kapan manusia tidak hancur? Kapan manusia tidak merugi? Setelah dia melakukan dosa, setelah dia tidak melakukan sholat, setelah dia mengikuti hawa nafsu, caranya ketika dia bertobat. Allah subhanahu wa ta'ala dan kitab sucinya Al-Quran berkata kepada kita, illa ma qad salaf, yang sudah, sudahlah. Tidak mungkin kita menarik yang telah terjadi. Hari ini hidup kita, kemarin sejarah kita, akan datang masa depan kita. Hari ini bertobatlah, beristighfarlah, mohon ampunlah atas semua yang telah kita lakukan. Hari esok kita songsong dengan penuh rahmat dan harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah memulainya illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin hidup tenang di dunia dan di akhirat, bertobatlah. Sebentar lagi, tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sekarang kita bisa melakukan pertobatan. Bertobat tidak harus di depan ustaz mubaligh dan dai. Bertobat cukup di depan Allah subhanahu wa ta'ala, ambil wudhu, sholat, taubat. Tidak harus taubat dari masuk dosa besar, dari dosa kecil juga kita bisa melakukan sunat sholat taubat. Itu yang pertama, atau taubat yang lain dengan banyak mengucapkan astaghfirullahalazim. Atau taba di sini pengertian yang kedua yaitu roja, kembali kepada Allah. Karena keturunan Nabi, keturunan Ustadz, keturunan Mubaligh, keturunan Muallim itu sebenarnya adalah orang yang baik. Kemudian lari dia menjauhi dari Allah. Maka sekarang saatnya dia kembali lagi kepada Allah. Saatnya dia berada di rel jalan yang lurus. Illa man taba, kembali kepada Allah, bertobat memohon ampun kepadanya. Dengan demikian kita akan bahagia, kita akan beruntung, kita akan menikmati hidup ini. Yang kedua, wa amana, beriman kepada Allah tentu merupakan puncak dari kebahagiaan. Wa amila sholihan, orang yang beriman itu sangat mudah untuk melakukan perbuatan baik. Orang yang beriman itu pasti berakhlak mulia. Orang yang beriman itu pasti memberi kontribusi yang sangat bermanfaat dalam hidupnya. Karena apa? Karena keimanannya kepada Allah menelurkan kebaikan bagi sesama. Faulaika yadkhulunal jannah. Orang yang demikian, yang melakukan tiga hal, taubat, iman dan amal soleh, pasti masuk surga dan tidak dianiaya Allah sedikitpun, baik di dunia apalagi di akhirat. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana. Kami minta kontribusinya terkait dengan ayat 60 surat Maryam. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-60 ini memberikan satu keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyejukkan jiwa dan kalbu kita. terutama sekali kepada orang-orang yang menyadari bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan ini. Di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menggambarkan bahwa fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah, ketika ada orang-orang atau suatu generasi atau suatu masyarakat ya yang kemudian hidup tanpa salat ya, walaupun ini merupakan suatu hal yang begitu sangat dahsyat bahayanya, akan tetapi begitupun suatu kejahatan yang sangat besar, pengingkaran yang begitu sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi orang-orang yang merasa dirinya berdosa untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada di antara kita yang tidak pernah melakukan suatu kesalahan? Jawabannya adalah tidak. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan bahkan para nabi sendiri adalah orang-orang yang digambarkan oleh Al-Qur'an pernah juga melakukan kesalahan. Seperti kisah Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau melarikan diri dari kaumnya karena sudah didakwah, diberikan dakwah selama beberapa lama, tapi mereka tidak juga mau untuk menerima ajaran dakwah itu. Akhirnya beliau pergi dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditelan oleh ikan hiu ya, 40 hari di dalamnya, sehingga di situ dia kemudian berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu wal ghafurur rahim ya. Ya Allah tolong ampuni aku. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan kekuasaan yang begitu sangat hebat, muncul ada perasaan sombong ya. Bahkan kudanya yang sangat disayanginya itu ya, begitu sangat disayangi sampai akhirnya dia kemudian lupa untuk salat gara-gara kudanya itu. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bergerak, kena penyakit. Dia kemudian berdoa, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, tolong ampuni aku dan berikan aku kekuasaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada orang-orang yang lain. Nabi Adam alaihi salam ya, bapak kita, kakek kita yang pertama juga ada melakukan kesalahan, tapi akhirnya bertobat kepada Allah karena sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya adalah ya, Allah sendiri menggambarkan bahwa para nabi sendiri adalah orang-orang yang juga ada melakukan kesalahan, konon lagi kita sebagai manusia biasa. Nah, apakah kita harus bersedih dengan kesalahan kita? Jawabannya adalah jangan sampai larut dalam kesedihan sehingga akhirnya membuat hidup kita menjadi kucar-kacir. Pahamilah bahwa illa man taba, kalau ternyata kita menyadari kesalahan kita, kita tahu diri adalah orang-orang yang ada melakukan kesalahan, kita akhirnya mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu hal yang sangat baik, yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis dikatakan lillahi afrahu bitaubati abdin ya, Allah begitu sangat senang dengan taubat seorang hamba, jauh lebih senang daripada seseorang yang kehilangan untanya yang penuh dengan barang makanan, akhirnya dia capek mencari untanya, tertidur ya di bawah pohon. Ketika dia terbangun, dia akhirnya lihat untanya itu sudah ada di sampingnya, dan Allah jauh lebih senang daripada orang yang kembali menemukan untanya tersebut ya. Bagaimana cara kita bertaubat? Ayat ini sudah menjelaskan taba, sebagaimana dikatakan Ustaz Jenal tadi, raja'a juga bermakna raja'a, kembali kepada Allah, sadar diri akan kesalahan kita. Apakah hanya itu saja? Tidak, karena taubat itu membutuhkan suatu usaha besar untuk menghapuskan atau bagaimana caranya agar kita menutupi kesalahan kita itu dengan wa'amana. Akhirnya kita memperkuat keyakinan kita bahwa kebaikan itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Sedangkan dosa masa lalu kita yang begitu kelam, kesalahan yang pernah kita lakukan, itu tidak layak lagi untuk kita lakukan ke depan. Apakah hanya sekedar itu saja, memperkuat kembali keyakinan kita? Tidak. Allah kemudian mengatakan wa'amila salihah, orang yang bertaubat itu adalah orang yang mengganti ya segala pekerjaan tidak baiknya itu dengan pekerjaan baik ya. Wa'amila salihah, kalau dulu dia mukul orang, sekarang dia bantu orang. Kalau dulu dia pelit, sekarang dia dermawan. Kalau dulu dia malas salat, sekarang dia salat wajib dan juga salat sunat tidak ketinggalan ya. Kalau dulu dia suka meremehkan orang, kalau sekarang dia sangat hormat dan sangat respect sama orang lain. Kalau dulu dia tidak baik sama tetangga, sekarang sama tetangga dia adalah orang yang paling sangat care ya. Sama masyarakat juga begitu. Itulah yang dilakukan oleh orang yang bertaubat. Jadi bukan hanya sebagaimana tadi yang dikatakan Ustaz Jenal, tidak perlu di depan Ustaz untuk mengatakan saya bertaubat. Taubat itu pun bukan hanya sekedar ucapan, ya Allah aku tahu aku salah, tapi lebih daripada itu ada tindak laku perbuatan yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita memang adalah orang-orang yang sadar terhadap segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, aqimis salata tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yuzhibna sayiat. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, ya, laksanakan salat pada dua sisi waktu, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus segala kesalahan. Asbabun nuzul ayat ini diturunkan ya ketika ada seorang pria bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, saya sangat berdosa karena mencium seorang wanita. Bagaimana ini Rasul cara saya supaya kesalahan saya itu bisa tertutupi atau bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan?" Kata Rasulullah, "Innal hasanati yuzhibna sayiat." Lakukan perbuatan baik karena perbuatan baik itu akan menutupi segala kesalahan kamu. Di dalam hadis dikatakan Allah akan membalas satu perbuatan baik itu 10 kali lipat, sedangkan satu perbuatan jahat hanya dibalas itu saja. Artinya ketika seorang melakukan perbuatan baik, dia sudah membuat nilai plus dengan adanya 9 kebaikan yang menutupi satu kebaikan tersebut. Terima kasih sudah perdana. Dapat kita simpulkan, yang tidak sholat atau unsholat, apakah kita harus menggantikan sholat wajib pada masa kita setelah tobat? Kalau berdasarkan ayat ini, tidak cukup perbanyak sholat sunat sebagai untuk menutupi sholat wajib yang dulu kita tinggalkan selama 50 tahun yang lalu. Itu menjadi kesimpulan yang paling penting dalam ayat ini. Yang lebih penting dari itu bukan masalah mengganti sholat dengan sholat yang pernah kita tinggalkan, tapi lebih dari itu adalah iman dan perbanyak amal soleh. Kata Ustaz Perdana, "Wat bin sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikuti perbuatan jahat yang dulu pernah kita lakukan, usaha untuk dihapuskan dengan memperbanyak perbuatan amal soleh. Kesimpulan juga yang paling penting, dengan keimanan dan amal kebaikan, mukmin akan memperoleh ganjaran sepenuhnya dari Allah, dan dia akan mengampuni, mendelete semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat beriman dan memperbanyak amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.